Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung ke surah berapa? 12. Ya? 15 12. Kat mana tu? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa rafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, syahdan. Syahdan maknanya dengar molek-molek, ambil saksi olehmu, eh? Syahdan. Sunat bang dan iqamah bagi sembahyang fardu 5 waktu bagi laki-laki 2. Adapun perempuan, maka tiada sunat baginya perempuan bang, hanya sunat qamah 2. Adapun bang itu 15 kalimahnya, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baik, malam ini kita masuk tentang sunat sebelum daripada sembahyang. Dia kata syahdan, sunat bang dan qamah. Bang tu azan bagi sembahyang fardu 5 waktu bagi laki-laki 2. Jadi hukum bang ni sunat. Siapa yang tidak bang, maka sembahyang dia sah. Bang bukan hukum sembahyang, eh? Tapi bang juga adalah wajib. Kok mana pula? Mana-mana kampung yang tidak melaungkan azan, maka berdosa. Kerana azan ini sunat nisbah bagi sembahyang, tapi nisbah bagi penduduk umat Islam adalah satu perkara yang wajib. Kerana melaungkan azan adalah tanda syiar kampung itu kampung orang Islam. Mana-mana kampung yang tidak buat azan, maka semuanya menanggung dosa. Ha, gitu. Tapi kalau berdekatan tu ada dah masjid, macam sekarang kita dekat-dekat tau. Nah, depan tu bang, belakang ni oleh 3 dengan bang. Ha, jadi tak apa dikira sekali bang padang dah. Bang yang kedua tu tidaklah wajib. Nah, ha, dia gitu. Tapi kalau tak ada kampung, umpamanya jalan raya, highway, satu ada satu kampung tengah-tengah tu, orang Islam duduk, tidak buat azam, maka berdosa kampung. Tapi bang azam nisbah dengan kita semayang bukan wajib. Nah, hanyalah sunat saja. Nah, kalau kita bang boleh pahala baru kita semayang. Kalau kita tak bang pun sah dah semayang kita. Cuma nisbah bagi penduduk kerana dia adalah syiar. Nah, ha, syiar Islam dia panggil. Azan, azan. Ha, kita Melayu panggil bang. Nah, ha, bang. Ha, Arab panggil azan. Al-azan huwal i'lan. Azan itu kata ulama fiqh i'lan, memberitahu. Iklan macam iklan dalam TV. Dia tengok iklan dalam TV. Tengah-tengah orang ego nak kena langgar dia kereta api, berau iklan. Haa, cerita keling. Iklan tu bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Hamzah, Ain, Lam, Alif, Nun. Iklanun. Haa, faham eh? Orang Melayu ni ambil guna. Jadi I-K-L-A-N tu bahasa Arab. Iklan maknanya pemberitahu. Nak khabar ni sabun pek pesen baru ni. Ha, tu iklan lah lagi. Nah, ha, jadi kita duk tengok ke iklan TV je lupa iklan di ni di surah masjid. Hak ni iklan Allah Taala iklan. Hak nun label brother. Darah cetong tu. Ha, ha, pek super busa oleh label brother. Oh, beli lalu esok dah meeting. Nun, tok bila nun iklan kau? Ha, tapi kalau dia kata tok bila elang boleh. Tok bila elang mana? Azan. Cuba kita kita mereka. Dia kata al-azan huwal i'lan. Azan bermakna i'lan. Ha, gitu. Soalan hak ada atau lalu. Neh. Ha. Jangan kita berdiri baru nak tahu pambung-pambung. Pasal kita nak wasi masa ni. Ha. Lepas tu kalau hok benda-benda apa, kereta nak suruh alih kereta apa semua, buka tu. Sekarang kita sipang pula, jeng kereta. Ne? Ha. Hukumnya sunat. Walaupun kita sembahyang seorang. Nah, kita musafir. Dia sapa tengah-tengah hutan masuk waktu zuhur. Boleh kita nak sembahyang nak pergi depan ni tapi jauh lagi lah. Sejam lagi baru sapa dekat masjid. Ha, boleh kita nak sembahyang seorang itu. Tak ada masalah. Kita ambil awal waktu. Nah, ha, sembahyang. Ha, seorang diri, bang juga sunat. Sunat bang. Nah. Ha. Bagi orang lelaki. Nah, lelaki juga. Begitu juga dengan qamat. Melayu panggil qamat, qamat, qamat. Asal bahasa Arab iqamah. Aqama yuqimu iqamatan. Mana? Ah, tu kata. Dia pakai holo holo holo holo gitu. Ha. Ah, bukan dah. Ha ni. Ah, tu kata. Ah, jadi hak tekan holo tu tengok sikit. Neh. Ah, kereta lah. Kereta, kabar kereta ni kereta ni. Kita ingat soalan. Nak tanya bini tolak tiga ke apa, bos sini. Nah, ha, tu kita kata. Kereta Proton Saga VHN 5976. Tolong alih sedikit saja. Ada kereta nak keluar sekarang. VHN 5976. Masa diberi 5 minit dari sekarang. Nah, ha. Jangan balik, ada makan. Tak, alih sikit. Sakok, nah. Ha, tak apalah, biasalah. Dah ramai-ramai dia jadi gini. Nah. Ha. Baik. Bang dan qamat. Qamat, qamat, qamat tu iqamah. Apa dia panggil iqamah? Ha, tengok daripada lapas aqama fi'il madi yuqimu. Makna membangunkan orang. Mana bangun sembahyang, bangun sembahyang. Kalau nak kira lah maknanya. Ha, dia pun tak kata gitu, dia kata ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ha, tu bila. Tapi dia tu iqamah. Iqamah makna aqamah. Membangunkan orang yang duduk-duduk belakang-belakang, luar-luar atau dalam masjid dah. Bangun sembahyang dah. Tadi bukan nak suruh bangun sembahyang. Tadi nak khabar masuk waktu. Al-i'lan biduquli waqti solat. Bang adalah i'lan nak khabar sudah masuk waktu sembahyang. Ada juga kita bang bukan nak khabar masuk waktu, nak ambil fadilah saja. Macam dia ngajar lewat. Katakan dah, orang bang lama dah. Dia setengah 10 minit atau 20 minit ke atau setengah jam baru berhenti. Jadi ini bang juga. Abang tu bukan nak beritahu masuk waktu. Faham lagi? Nah, dia kata malam-malam kuliah orang ngajar pukul 9 baru berhenti. Lepas tu bila abang tu nak khabar masuk waktu ke benda? Masuk waktu? Hei, tak lah. Masuk waktu tadi. Dah 8:30. Dah ni bang tak apa? Pasal ngajar lewat ambil fadilah azan. Faham tak? Maknanya kita ambil sunat azan sebelum sembahyang. Ha, faham tak tu? Ha. Lepas tu dah boleh kita sembahyang lewat. Isa. Ada ke orang pertikai. Doktor, ustaz tu ngajar lewat. Apa orang sembahyang isa lewat? Mana boleh? Ha, tu dia panggil warak tak tahu benda. Mana nak warak biar tahu benda. Faham? Ha, jangan warak tu. Itu bukan warak tu. Warak. Faham? Ha, faham baik. Jangan nak kopling kalau tahu kala. Dia isa ni dia ada dua jenis waktu. Nah, fadilat. Orang lain semua awal saja fadilat. Nah, waktu zuhur awal, waktu fadilat hak paling camai mana? Iaitulah bila masuk waktu mayang tadi. Subuh pun gitu, maghrib gitu, asar gitu. Melainkan waktu isyak, dia ada dua waktu camai. Yang pertama masuk waktu mayang lalu, yang kedua bila orang berhimpun belaka. Boleh buat dua waktu isyak. Nampak okey. Ha, jadi kau plain tak kena, kena atas muka dia sendiri. Nah, ha, pasal sahabat dia ada dua mazhab. Ada sahabat yang bila masuk 8:30 dia buat maaf lalu. Ada sahabat lain tidak buat, dia buat 10:00, 11:00. Pasal apa? Pasal Rasulullah buat dua waktu. Ada Nabi buat awal, ada Nabi buat lewat. Nampak? Ha, jadi orang buat-buat tu kena dah. Neh. Ha. Dia tentang ngajar lewat lepas tu komat lalu dah dah nak semayang qabliyah isyak. Dah dah qabliyah leceh ada. Ha, itu wakak. Faham tak? Jawabnya lepas sembahyang isyak boleh qada. Faham tak? Neh, boleh qada. Dalilnya Nabi qada. Hak ba'diyah qabliyah buat ba'diyah. Sebab apa? Sebab sepuh-sepuh. Neh. Kita memang nak sembahyang sebelum isyak dua rakaat dah kita orang lebar. Faham? Ha, tapi dah orang qomat lalu pas ngajar. Nah, sembahyang isyak selalu dia kopling. Dia kata tak boleh mayang kobliah. Lepas isyak. Faham? Nabi kobong kobliah zuhur. Lepas mayang asur. Tak simpang orang. Nah. Ada apa? Maknanya batu. Pekoh ni maknanya faham agama. Bila belajar jadi mudah lalu. Nah. Bagi semayang fardu 5 waktu sahaja. Adapun semayang jemaah, dia masuk sama dengan zuhur kau. Pasal jemaah, kata setengah ulama, ganti zuhur. Batu jemaah, dia ada bang. Nah, sebab siapa yang semayang jemaah, balik kena semayang zuhur dia. Tak lah lah. Nah, mereka tak imam doktor ni. Ah, barulah balik, semayang zuhur mula. Masih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok timah dah. Sibah Kumar. Faham tak? Bukan Islam. Nah, orang kita tapi bukan Islam. Kena qada zuhur. Faham lagi? Ha, tu contoh. Ha. Orang puan, dia ikut laki dia musafir. Laki dia bertiah dah. Mari nak balik kompor, nak balik ganung. Nah, ha, berti di kemamang. Laki pun turun mayang jemaah. Bini tengok takut odolah kereta. Nah, ataupun panah ekong. Laki tak boleh buka. Ha, buka cermin sikit saya buka ekong. Kedekut punya laki. Faham tak? Ha, orang tak dah bini kita. Nah, apa-apa ni kalau kita tinggal sejam pun apa tak boleh buka ekong. Tak apa jadi bodoh itu. Bini kita kan? Kita siapa dia? Nah, dia kata minyak. Dah minyak berapa? Ibu, berapa puluh? Jota sekeleng. Harga. Nah, ha, bini kita bukan hak mau duduklah kereta. Seluruh dalam kita je basuh. Betul tak? Ke tak? Ha, tak? Tahi anak kita je tukar tahu. Ramai kau hidup lelaki bahasa ketakut nak apa. Bini 40 jerut duduklah kereta dah okey kau. Tunggu tengok itu. Nah, bukan mana-mana jemaah je. Hal lain-lain buka lah kau. Biar sejam kau. Nah, habis sejam biar 10 iar. Sayang dia 10 iar. Nah, ha. Jadi bini dua naik attack semayang jemaah. Takut duduklah kereta atau panah ni. Balik karang rumah ni mayuk semayang zuhur dak opang. Dak payah dak. Faham tu dah? Dak payah dak balah hari dak ajik mayuk ah. Tapi dia gigot dia jemaah, dak payah dak. Neh, susah dah masalah dia. Ha, jadi jemaah ada bang macam zuhur. Ada komat, neh. Ha. Adapun perempuan, ha, maka tiada sunat baginya bang, hanya sunat qomat jul. Orang perempuan tak sunat bang, sunat qomat jul. Kalau kita lain dia kata adapun perempuan maka haram mereka bang. Sini dia kata tiada sunat. Dalam kitab sosok dia kata terang lagi, maka haram ia bang. Ha, haram bang perempuan tak boleh. Tak bila perempuan tak boleh. Neh, ha. Tapi akan datang ke zaman dia, dia benda-benda pelik. Nah, ha. Pasal apa tak boleh? Pasal suara perempuan ini fitnah. Neh, dia memberi fitnah. Batu orang perempuan haram nyanyi di khalayak ramai. Tak boleh. Nampak? Orang ngajar dia kata perempuan tak haram nyanyi dengar bukan mahram, ah, dia lagi salah. Silap dari pakar tu. Tok guru mana pun mari, dia kata boleh nyanyi di khalayak ramah, salah. Pasal ulama-ulama muktabar yang takut kepada Allah, tak boleh nyanyi perempuan. Neh, kepada orang-orang bukan mahram. Dan dia kata Rasul masa hari raya tu menyanyi tu. Nah, hak tu hamba kulit hitam dan budak-budak. Nah, ha, dia lain. Perempuan dewasa yang merdeka tak boleh nyanyi. Bang haram nyanyi lebih pada haram ni. Datulah TV guanya boleh. Guanya mufti kodi tak kata apa. Haa, tu padang dalam TV. TV dah lewat agama tu. TV ni rojok katek ada belaka. Faham tak? Haa, ngaruk pun ada, betul pun ada, salah pun ada. Nak batik pun ada, tak boleh. Tak nak ngajar lah. Dalam TV dah apa kata orang tak nyadak haram nyanyi. Haram. Dalil ulama kata dah orang perempuan haram melaungkan azan. Padahal melaungkan azan memuji-muji kebesaran Allah. Nah, bukan kata nyanyi joget. Haram juga kerana suara perempuan dijaga oleh syarak. Penjagaan Islam kepada orang perempuan lebih daripada orang laki-laki. Orang laki-laki tutup pusat sampai kelutut. Orang perempuan muka yang tangan yang boleh buka. Orang lain kena tutup belakang. Nah, bila banyak tutup kerana harga mahal. Bila buka banyak, harga murah. Ha, kita nak beli baju hak mahal. Anak palma. Ha, cak payung original. Masuk dalam kedai RM450 satu helai cak payung. Ha. Ha. Nah. Dalam gudang. Dia tak hubung ngata rawa itu. Dalam kedai besar, di Singapura kedai besar. Bubuh dalam cermin. Cermin kuci pula. Pasal apa? Harga mahal. Nak harga murah, keluar tepi jalan. Bandel. Faham tu? Ha ni berapa ni? 3.10. Pak dah boleh? Ambil lah, pak lah boleh. Faham tak? Ha tu barang murah. Nah, kalau puang itu tak. Banyak tutup, harga mahal. Banyak buka, why pay more? Faham? Ya tiba sesek my ding lah ke ni. Nah. Tapi komat Allah penumpang. Nah, katakan orang lelaki tak ada dibuat usrah di surah. Tak, di masjid. Dan orang lelaki tak ada lah. Umpamanya lah. Lepas tu dibuat semayang jemaah. Tu imam pun lah. Nah, ada komat. Ada komat. Sunat orang komat. Nah, apa boleh? Bang tak boleh? Bang, we dengar ke orang kampung. Komat, we dengar orang dalam surga aja. Haa, jadi tak jadi fitnah. Nah, perlahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepuan. Nah, bang ni tak boleh kohor, dia kena kuat. Haa, situ beza dia. Bang kuat, komat perlahan. Dan apa beza-beza pula gitu? Sabar nak memberitahu orang masuk waktu di rumah, di ladang, di kebun, di tepi patah. Dia dengar, berhenti kerja, siap nak semayang. Dah kamat, buat apa pelaham? Untuk orang dalam surga dah. Faham tak? Tapi ada juga orang tak bilang, bang kohor je. Nak, buat apa kohor bang? Orang duduk kalah, tak apa dengar. Tak bilang. Dah. Berat nandang dulu. Darah catong itu. Dia kena kuat lah. Nah? Kena kuat. Sebab kalau perlahan gitu menyalahi sunnah. Tok bila yang bang paling kuat, dia paling banyak dapat fadilah. Nabi kata sejauh mana sampai suaranya, maka sampai segala benda yang sampai suaranya itu bersaksi pada hari kiamat atas dirinya. Ha tu. Kita bang siapa ke nu, siapa ke luar sipang tak sekolah. Nah, maka segala-gala bendanya, ayam itik, pokok bunga habis jadi saksi di akhirat lagi. Orang ni bang sekian hari bulan. Oh, kurang lebih. Kalau kita bang siapa sekolah, barang siapa sekolah ni lah. Sebab tu bang, Nabi suruh Abdullah bin Zaid. Nabi suruh Bilal ibnu Rabah. Faham? Nabi tak suruh Abdullah bin Zaid. Padahal Abdullah bin Zaid yang diajar mimpi supaya bang. Nah, dia yang mimpi mula-mula. Khabar dah sendiri dia. Nah, Abdullah bin Zaid yang mula-mula mimpi. Mula-mula tak ada lagi kalimah bang. Bila nak bang pakai panggil. Tebek-tebek nak ke Nabi Maria ni. Panggil gitu lah. Lepas tu mesyuarat. Nah, mesyuarat. Kita kena buat satu benda panggil orang senang. Nah, ha, mesyuarat pokok sahabat. Masa tu ada bang ni. Kita kena buat fikir, nak fikir benda ni. Nak buat lagu mana biar orang mari belaka. Ada sahabat kata kita pakai bakar api. Orang nampak asap mari belaka masuk waktu duhur. Ada orang kata pakai katok gong. Ada orang kata loceng dengan molek. Nah, ha. Tak putus, tak berhasil apa-apa mesyuarat, nak sambung esok pula mesyuarat. Malam tu Abdullah bin Zaid kat tadi mesyuarat ada juga dengan Nabi, mimpi jumpa seorang laki-laki pakai pakaian serba putih. Nah, serban putih, jubah putih, nah, orang pun putih, dan di tangannya ada loceng. Dia kata, hei laki-laki, kata Abdullah bin Zaid dalam mimpi, muna jual tak loceng tu? Kata Abdullah bin Zaid. Nah, sahabat Nabi. Kata laki-laki tu, mu nak buat apa? Nampak? Ha. Mu nak buat apa? Engkau nak buat apa? Dia bahasa Melayu lah. Nah, dia bahasa Arab lah tak? Itu sahabat Nabi takkan cakap lagi. Kita ngajar bukit itu. Kita terjemah Melayu lah. Pendek-pendek cerita tak? Mu nak buat apa? Nah. Ha. Kalau kita ngajar di ulu ke orang, mana buat napa? Faham? Ha, gitu lah. Nah. Jadi kata Abdullah, aku nak buat panggil orang mari semayang. Tanda masuk waktu. Kata lelaki galoceh, hei, tak boleh. Hak tu jadi macam Nasara pula. Nasara kan tarik loceng. Ha, lelaki dalam mimpi tu cebok. Jangan buat loceng gitu. Jadi Kristian. Nah. Batu duma-duma jangan buat loceng. Pak jenis keting, keting, keting. Jangan buat loceng. Nabi tak suka. Neh, ha. Kalau dok loceng tak apa. Macam angklung lah. Itu bukan loceng. Ada kan? Angklung pun dia. Apa panggil? Hak buluh. Nah, bila tiup jangan bunyi tong, ketong kita. Kalau loceng tak boleh. Nabi tak suka. Neh, ha. Dia kata, dah aku nak panggil orang ni. Nama tak menjual aku lah loceng tu. Kalau laki dalam mimpi kata, gini aku ajar mu cara nak panggil orang semayang. Kalau laki tu pun ajar, kalimah bang kita bang ni. Sapak ni. Ni lah kalimah ni. Esok kali kita bawa ke Rasulullah, malam mimpi. Nah, Nabi pun cerita. Dah berani. Si sebut, aku nak dengar. Abdullah bin Zaid pun ajuk sesuai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sapa habis. Nabi kata, amulik lah. Mugi panggil bila, mugi ajar dia cara-cara kalimah ni, suruh dia yang bang. Fa'innahu angka sautan, anda sautan minka. Ha, tu dalil kita. Faham? Padahal Abdullah bin Zaid yang mimpi patut dia jadi bila pertama dalam Islam dah. Bapa disuruh, bapa suruh bila Ibn Rabah pula. Nah, tapi dia Nabi kata, mugi suruh bila yang bang, pasal suara dia lebih kuat daripada suaramu. Suara Abdullah bin Zaid kuat dah. Tapi dia anda lebih jauh. Sautan suaranya mingka daripada kamu. Sebab tu nak khabar sini. Hak kuatnya, hak tu paling Allah. Ha, biar kuat, bang. Walaupun maknanya dua orang yang mari semayang nak mahu surah ni. Tak apa juga, bang, biar kuat. Boleh pahala banyak. Nah, ha, maknanya amplifier 1200 watt afdal daripada amplifier 200 watt saja. Sebab apa? Sebab Nabi kata sejauh mana sampai suara, ha, maka jadi saksi akhirat. Maka kadang-kadang kalau watt dia besar, maka afdal. Nah. Ha. Baik. Adapun bang itu 15 kalimah, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dek? Ha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat kali ya. Dia kita boleh baca sesa boleh. Kita bangkan satu, satu, satu. Dia empat kali Allahu Akbar lah. Ha. Empat kali takbir. Boleh kata satu, satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha. Ha, boleh? Dan yang paling afdal lagu mana? Paling afdal itulah dengan wakaf. Neh? Ha. Wakaf berarti. Neh, tu yang paling afdal. Ni kata ulama-ulama. Boleh juga dengan wasal. Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak ru tu hidup. Nampak lagi? Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Pasal kan tu? Ini cara kedua. Ini boleh juga. Tapi paling comel, Allahu akbar, Allahu akbar. Berhenti-berhenti, faham kan? Tapi asal balah lah, dua-dua boleh belaka. Cuma paling akbar. Nah, kan balah pula. Ini mesti orang balah. Dan kalau terlebih kau ni pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deru pula belakang. Sah ke tak? Jawabnya sah. Kali semayang pun sah. Nah, dibang, ditakbir, Allahu Akbar. Dia tu imam ni, tu imam baru. Dia ada beru belakang. Dan kau ni, kena mufarakah. Tak payah. Dah comel gitu. Dah comel. Dah sah. Sah. Pasal apa sah? Dah rasak makna. Faham tak? Nisbah pusahah. Kepasihan tidak ada. Hak pasalnya, Allahu Akbar. Mati. Faham? Disukunkan roh. Nisbah bacaan. Makna akbar, akbaru, Tuhan Maha Besar boleh tu. Faham tak? Sebab tu orang yang baca walabbalin dua harakat sah semayang dia. Nah, situ mak dia bagi. Tak tahu mak dia. Tahu-tahu mak dia tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, mak dia. Dia kena panjang. Lepas tu ada idrang pulak daripada ada sadu pulak tu. Nampak? Atas lang. Ma'arif isukum. Mak apa? Mak lazim kalimi musakkal. Liberakan dia atas haram tu. Nak? Ini ngaji Quran pula sini. Nah, Quran ngaji tak? Nah, ngaji tak Quran. Tapi jangan ngaji Quran saja. Ada orang ngaji Quran saja. Paktu. Orang ngajar kita mau lagi. Nah, lepas tu bodoh paktu. Dah kerti ke halal haram. Anak letak buka ambil. Bahasa apa? Main tajwid saja. Saja tak? Nyakit gitu. Ni tak tahu. Lihat tiang tu memang. Pok-pok ni. Nah, dia bawa beg yes bon. Kira cari tu guru tajwid saja. Belajar taranum. Belajar sifat urut. Belajar apa. Nah, anak. Pak Razik mari ambil. Teruk mari atur. Faham tak? Kereta giling mari ambil. Kereta api mari atur lah sekarang. Apa? Tak tahu halal haram. Dah orang ajar pekoh dah lagi. Orang ajar tafsir semua lagi. Orang ajar hadis dah hadis. Orang ajar Quran. Mari selalu. Ini kata baca Quran. Quran lah anak habis. Anak beranak dia. Faham? Tapi Quran kena belajar juga lah. Nah. Baca Quran lah dia. Dah. Belajar. Hak kena buat hidung hidung kemang tu bagi mak ni. Hidung kemang. Mak apa? Mak ni setu lah tu. Jangan mak kau ni. Gugat lah. Ngatuk mata kan kau. Belajar Quran. Nah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Nah. Ila tu jangan panjang. Ila tu. Nah, ada tu bila panjang. Ashhadu an la ilaha illallah. Salam. Ila tu hanya dua harakat. Satu alif saja, tak boleh lebih. Haram hukumnya. Nah. Nampak? Jangan lebih. La boleh. Ashhadu an la. Boleh dengan harakat. Tapi ila tak boleh. Wala nak lagu dah nak buat lagu. Lagu tak boleh. Lagu kena ikut kaedah dulu. Kena ikhra'i ke hukum. Hukum biar betul. Faham? Baru boleh lagu. Mana lagu kediam. Hukum dulu. Lain baca rawi. Rawi tak apa. Nah. Rawi bukan bang. Rawi bukan Quran. Rawi cerita je lah. Nak panjang lah. Ada apa? 187 harakat. Faham? Itu lain. Nah. Nampak benda ni bukan kita nak kata berlalu sangat, maknanya jaga-jaga sikit. Neh? Ha, tu bang. Jadi la tak apanya, asyhadu an la ilaha illallah. Ha, itu. Jangan ilah ayu panjang. Neh? Ha, situ ada panjang itu. Maknanya Tuhan yang kita nafi. Ha. Dia segi ilmu i'tiqad. Fatu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha. Hayya 'ala salah. Ha. Hayya 'ala falah. Hayya ni makna kalimatun nida, panggil orang mari. Ha. Mari dengan lemah lembut. Nah, kalau keras atbil. Kalau hayya marilah. Ha, Arab. Nah, kalau pujuk kekasih, halumma ilayya. Faham? Marilah wahai kekasihku. Ha, Arab, padahal mari belaka. Kalau suruh mak rempik mari bala kulih, akbil ya rempik. Ha. Maknanya bekeh sikit. Nah, Arab. Benda tu le je, tapi penggunaan kalimah tu lah. Hayya ni panggilan yang baik untuk mari. Tapi dah dak reti bahasa, dak mari tak. Tu tak? Panggil malik tu. Ha, comel. Hayya 'alas salah. Marilah molek-molek tepat sembahyang. Molek dah panggil tak hari juga. Kalau panggil ngasa, mari belaka badai. Tak ada hari. Nah, ada panggil pucuk molek tak panggil juga. Kalau aguan ni kita. Tapi tak apalah, sekarang kita bertuah kerana Tuhan beri kesedaran pada kita. Nah, ha? Ada nok pada agama. Dunia sama imbang, dunia kita tak hilang. Nah, kita mari dengar orang ngajar, kita balik TV kita tak terbakar, putih sejuk tak pecah hacu, ada situ cici mah memang tak hilang pun, tak usah bimbang lah dunia. Nah, piti dalam band tak luak pun. Nah, kau berkat dia. Nah, kau berkat, kau dengar kau berkat. Kereta dulu tak hidup main tak pergi pada bola, ini mari kat orang ngajar, ha, berkat kereta. Dulu motosikal awak ngepong awet yang mana-mana. Lenu awak ganda orang kawan, awak pergi dengar. Ha, berkat lah tu, rezek ni. Nah, ha, tu baru tu. Ha, jadi biasa salahnya, hai, hai. Ha, dia ha. Ha datang ha, tu bila dia ngajar. Tu bila dia ngajar kat Quran. Nah, ha, dia buat bahasa kat Mohin ngajar Quran, bagus kan? Nah, ha, ngajar budak-budak lah kapung. Budak-budak mari ramah. Nah, hadataha budak hadataha, ha, gitu. Tapi tu bila tu bang sekarang, hayya ada salah, jadi hi budak dia ngajar orang ha. Kok mana tu bila ni, tu bila ni maha kuda juga. Nampak ha. Mu ngajar dah angat tadi tak tadi atas bahasa ha, bab pun mengibah hai hayya ala salah ada tu bila. Nah, hayya 'ala salah, hai kau mana hai? Ha. Nah. Bukan ain tu ya tu. Taklah tak ayah beri dia hayya. Nah. Hayya. Betul tak? Hayya. Ada hai, hayya. Bahasa di macam hai. Nah. Bahasa Arab ni bukan bahasa planet. Payah-payah sangat, mudah aje. Nah, ha, hayya. Mudah. Jadi hayya tu apa? Nah, ha. Dia kata ada pasal-pasal nebeh sangat, dia kata takut subhah dengan he. Dia he lah, he lah, eh. Ha lah, eh. Ha ni pinya ha. Mudah lah. Nah, jadi hayy tu kan lah, hayy tu be. Hayy ala salah, hayy ala salah. Wah, sedap tu bina ni. Sedap pula otak muda tu. Hai. Mana tu tu? Membahas sedap saja. Nah. Ha. Ha ya sa'du data haya data ya haya. Ha budak. Ha, nak tengok betul Cina kedai basikal. Nah, masih budak-budak curi tiup dia, gang dia. Dia tak sini gang cak napang. Dok-dok lagi nak isak langgok. Dia tengok ada. Haya. Ha tu tu. Nah, ha tu tu. So bila dah tu haya. Ha, jadi pandai apek dah pula. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ha, falah tu maknanya kemenangan. Mari pada kemenangan. Sebab apa dipanggil kemenangan? Kerana kita ni nak kemenangan. Bukan nak pilihan raya menang. nak semuanya menang. Yang paling penting sekali, menang di akhirat. Nah, kalau kita masuk tenda, kita nak menang tenda tu biar kita dapat projek. Nah, tak salah. Yang salah, kita pergi lobby rasuah kat bahu salah. Nah, masuk periksa, kita nak menang dapat markah tinggi. Tak ada masalah tu. Nah, kita beli barang dapat resik, lepas tu yang cabutan bertuah. Kita nak lah biar kita menang. Tak salah kita nak menang. Kita beli raya, kita nak menang. Nah, biar kena beli pun nak menang. Nah, nak menang apa mau? Memang kita ni, Nabi ajar supaya sentiasa nak menang. Tapi bukan nak menang atas perkara yang salah. Tapi menang yang paling hakiki, menang di akhirat. Nah, itu yang paling boleh. Maknanya kalau orang tu kalah di dunia pun, tak pernah menang pilihan raya, perang kalah semua, tapi Tuhan beri menang akhirat, iaitu dapat jannah syurga, tak apalah. Faham? Jadi mari kepada semayang. Semayang ialah tanda orang tu dapat kemenangan di akhirat. Walaupun di dunia ni susah, azab dan sebagainya. Orang Palestin semayang pagi petang, Allah Ta'ala atur juga peluit juga, ia cuba bimu. Maknanya kemenangan hakiki akhirat. Nah, ini ya ni, hayya'lal falah, kemenangan ni. Jadi orang hanya tak mau semayang, tak mau mari surga, tak mau capur dengan orang-orang jemaah, maka orang ni nak kalah. Dia nak kalah akhirat ni. Kalah akhirat, masuk neraka. Nah, jaga jangan sampai tukar dengan he. Ha? Hayya 'alal falah. Ha, tu he. Dia ha hayya 'alal falah. Ha, gitu. Nah, tengah tu bila tu nebeng sangat. Hayya 'alal falah. Bunyi di mikrofon berdoalah di waktu tu. Nah, walaupun tak lari dah makna, tapi kalau kita pandai bercakap Arab, kita dengar pelik cakap pang tu bila ni. Faham? Cakap pang telur dah lagu ni. Tak faham gitu. Nah, apa benda sikit je. Nah, kalau her ni falah. Kalau ha falah, sikit je. Nah? Kemudian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Jadi yang paling penting sekali betul dalam bang ni. Tu dulu sebut. Nah, nombor dua kuat. Tak mau kuat tapi dak betul. Nah, kuat ni dak betul. Tu bila dak mari. Ni berlaku di utara cerita lama dah. Tu bila dak mari. Lama tunggu tu imam dah ada orang lain mari. Hak kaki dak lagi bang. Nah. Tu imam kata hang azan lah. Nah. Tok Bilal tak mai dah ni. Lewat nak dah ni. Kata orang mari tu, cik tak tahu. Cik tak pandai subuh. Tak apalah. Azan lah lagu mana pun. Tak, cik tak tahu subuh. Tak apalah, azan lah. Tak tahu ni, lagu salah apa. Apa pula tak tahu, azan lah. Dah paksa gitu kawan aku bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tak tahu apa lagu tu. Sedap pada Tok Bilal ada-ada. Ashhadu an la ilaha illallah wa akbar. Ah, baru mu tahu. Nak. Nak pergi pun mana ni? Nih, tak pak sudah. Tak berhenti dah. Menengung tu imam. Ha, ada. Sama bang tak berhenti lah tu kata. Nak jadi orang sangat anak di 13 ekor tu bih. Nah, Allah Allah. Itu kata, jangan suka. Ada sungguh. Faham? Tak ingat dulu TV 3 interview Fatihah suruh baca tak? Dak-udak dekat sat beli belah. Lepas tu kata, apa Fatihah? Saya tidak tahu. Tak tahu dah dia Melayu. Tak reti Fatihah. Faham? Lepas tu reti sampai Maliki Yawmiddin. Lepas tu senyap. Faham tak? Ha, tak? Kita yang kita tahu ke tak tahu? Nah. Jangan main-main. Mu suka kan suruh mu bang. Ha. Nah. Ha. Nah. Suka lebih kurang sangat uke nah tu. Nah. Maknanya tak? Nah, tak betul walaupun tak. Tak betul lah mau. Nah, tu dulu patu kuat. Kemudian suaranya lunak. Nah, dia dapat menarik perhatian orang. Kau dengar, galik. Nah, galik kau dengar. Ha. Bagi suka dengar. Kalau kau tengok TV, TV tengok TV kau tutup TV pasal bang dia sedap. Itu tutup TV kau tengok mamak mamak bang mamak. Eh mamak ke Najib? Mamak lah mamak. Dah. Kali tapi kalau bang tak sedap, kau tengok TV tak ayam. Tengok TV ya. Tapi kalau hak jenis suara sedap, kau tutup. Jangan main. Cerita hari sedap, kau tutup. Pasal suara sedap. Macam kita ni. Dah. Dan lepas qamat itu setelah kalimahnya iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyana salah, hayyana al-falah. Fadqamati salah, fadqamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ni senanglah. Eh? Pasal kita tak perlu buat, we dengar dalam masjid saja. Biasanya ada orang salah dekat fadqamati salah. Dia pergi baca fadqamatus salah. Tu baca bari domah tak kena. Tu asalnya sukun. Qamat. Kenapa? Dia mati. Tapi berhubung dengan alif lam, berhubung bari kasrah. Darurah. Dia bagi kas. Bari tu harakat darurah. Nah, qada qamatis solah. Bukan qada qamatus solah. Nah, ada tu bila qada qamatus solati, qada qamatus solah. Balik bari habis. Nah, qada qamatis solah. Nah, sesungguhnya benarlah sembahyang yang akan didirikan ini. Nah, bukan main-main balasan yang setimpal di akhirat nanti. Itu maksud dia. Jadi bang mestilah kuat daripada qamat. Kalau qamat macam bang, bid'ah. Bid'ah ni ma laisa lahu misalun fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang tidak ada pun contoh berlaku pada zaman Nabi. Hak berlaku zaman Nabi, bang kuat, komat pelaham je. Neh? Jangan komat macam bang juga. Nyetang komat speaker Allah, Allahu Akbar macam bang. Itu beza. Bang walaupun ada speaker boleh, tapi perlahankan suara. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan juga laju-laju. Bang sunat lambat-lambat. Bang, asyhadu an la ilaha illallah. Panjang. Qamat sunat pendek. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha gitu. Tapi panjang jangan sampai tampi. Tampi ni panjang yang merosakkan bentuk apa boleh fasahah kefasihan bunyian Arab. Faham tak? Ha, tampi dia panggil. Itu tak boleh. Contoh tampi. Hayya 'alal falah. Ah, tu tu benda. Ha dah. Dia panjang jangan sampai mengubah kefasihan bunyi yang Arab. Nah. Tadi dah apa tapi jangan tampi tu tampi dia panggil. Macam nak akan nestum. Ha dah. Panjang dah apa hayya 'alal falah. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi bengong, dengong, huduh ke jenis. Nah, tak molek dengar. Kita nak panggil orang. Bunyi tu tak molek. Nah, macam kita panggil orang bahasa Melayu lah. Mari ya, makan jamuan. Kalau kita mari ya, makan jamuan. Kata warna bulok kan ni. Dah pelik ni. Esok kan mati. Orang patut pun makan pelik tu. Nah, jaga tampik dia panggil. Nah, dan sunat bagi yang mendengar bang dan iqamah itu mengucap seperti bang, seperti yang diucap oleh orang yang bang dan iqamah, melainkan pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, dijawabnya la haula wala quwwata illa billah 4 kali, yang 2 kali pada iqamah dan lafaz as-salatu khairum minan naum. Maka dijawabnya oleh orang yang mendengar dia, sadaqta wa barirta, dan lafaz qad qamati salat, maka dijawab oleh yang mendengar dia, aqamaha wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Ah, baik. Bila kita dengar orang bang sunat, kita jawab sama macam orang bang. Orang bang macam Allahu akbar, Allahu akbar. Kita sunat jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Dah. Ha. Melainkan hayyala salah, hayyala falah, qamat ataupun bang, kita jawab mana? La haula wala quwata illa billah. Nah. Jadi bila kata mari semayang, mari kejayaan, kita kata tidak ada daya aku dapat pergi ke surga, tak ada kekuatan nak tunai perintahmu ni, tak ada kekuatan dan daya aku nak tolak benda-benda maksiat, mereka dengan kebesaran. Ha, jadi makna aku boleh semayang, boleh mari surga, aku boleh semayang di rumah, kerja mu'ah, kerja tak kira lah, semua dengan pertolongan Allah. Nah, itu panggil kalimah tauhid tu, jawab dengan tauhid. Nah, jangan nampak kita lebih. Kemudian bila kata qad qamati salat, qad qamati salat, semayang yang hendak didirikan dah, dekat nak didirikan ni, dia jawab aqamaha wa adamaha. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan ia berdiri sungguh dan kekallah semayang ini. Nampak? Jadi kekal. Ha. Lepas tu ni boleh tambah lagi, wa ja'alani min salihi ahliha, ya Allah Tuhan ku jadikan aku daripada orang yang baik-baik pokok semayang. Ha, sampai lagi tambah. Kemudian bila terbilang kata as-salatu khairum minan naum, maka sunat kita jawab sadaqta wa barirta atau sadaqta wa bararta. Bolehlah ke dua-dua? Betul lah ke? Sadaqta. Tu bila kata as-salatu khairum minan naum. Nah. Mana semayang lebih baik daripada tidur? Kita jawab sadaqta, benar engkau wahai Bilal. Wa barirta, molek sungguh pekerjaanmu ini, gerak orang. Nah, atau wa bararta, mana elok sungguh perkataanmu ini. Nah. Ha. Jadi Tok Bilal ni orang yang panjang tekok pada hari kiamat, Nabi kata. Orang panjang tekok ni bukan tekok panjang jadi serapah. Biasa juga, tapi tekok panjang ni mana orang penting di hari akhirat. Faham? Ha, orang penting, eh? Kalau orang penting lalu, orang jadi panjang tekok. Dah, tu maknanya orang tekok panjang. Neh? Ha, kalau orang biasa dak kat bolak-balik ada benda, tiba-tiba lalu kat orang ramai tu maknanya raja. Orang panjang tekok dah. Ha, tu maknanya. Neh? Ha, orang yang panjang tekok, maknanya panjang tekok api orang, kerana nak ikat ke dia. Orang hebat. Neh? Tu bila? Ha. Tapi niat kerana Allah lah bang. Jangan niatkan ni gaji. Niatkan ni gaji balik awal Tok Bilal. Dah boleh makan gaji tak? Boleh, tak ada salah. Siapa kata boleh? Sayyidina Usman. Ha. Ha. Pak mana-mana Tok Guru ulama apa kata, dia kata dia haram makan gaji, maka dia pandai pada Sayyidina Usman. Faham? Sayyidina Usman fatwa boleh ambil gaji. Neh, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, orang kerja-kerja agama. Bukan dia kata niat, bukan boleh niatkan ni biti. Boleh ambil gaji. Pasal ro'i kerja leluh pagi petang. Nah, ha. Nak mari bang, nak mari jaga surau apa semua. Nak, mufti, qadhi boleh ambil. Yang kata tak boleh, tak boleh niat nak gaji. Bukan niat kerana Allah. Faktu baru rasa. Nah, ha. Bila Sayyidina Usman fatwa boleh, kita apalah ustaz, ulama, kapurnya, salat pandang-pandang. Faham? Dasar lebih pada natu Nabi. Khalifah tu natu Nabi, sahabat Nabi. Anak Nabi dua orang nikah dengan dia. Nah, dah kita nak lawan fatwa Usman kata tak apa. Nah, ha, yang tak bolehnya kita ada gaji. Tok Imam ada gaji. Ustaz gajah agama ada gaji. Tapi tak kerana Allah. Kerana gaji. Aku tak tahu. Macam tadi abang. Esok boleh gaji kuat dua. Tahu pun nak masuk gaji baru bang kuat. Ha, tak mahu gitu. Nah. Ha. Dan bagi yang mendengar bang dan pamat itu, kemudian dia selesai keduanya, iaitu membaca doa. Ha, sunat kita doa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ha, Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyah ulyata Aliyata tu macam aliyata rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan allazi wa atta. Nah. Ha. Jadi kalulah ada 5 bang, 3 bang, 2 bang, 4 bang kadang-kadang. Kalau di Terengganu ni banyak bang kalau kat rumah itu. 5 6. Sama dekat-dekat Masjid Adam tu, Surah Adam, Surah Jalan Pusara kalau subuh. Nah, ha, 5 tengok. Dah kena jawab 5 sahaja. Faham? Dah kena jawab semua boleh, tak ada salah. Nah, ha, deh. Faham tu deh. Tapi sekurang-kurang kita jawab 1 bang. Nah, tak apa dah. Dia panggil dapat pahala sunat. Nah, jangan 5 bang, 5-5 tak layang terus. Ah, baru dak betul. Nah, bukan kena jawab 5-5. Ada orang kata dia dengar kena jawab pula. Dengar kena jawab dak, dak betul tu. Nah, ulama besar-besar kata sekali cukup. Nah, ha, tapi kalau dia nak jawab tiap-tiap kali kita dengar bang, pak belakang pula bang dia jawab pula, boleh juga pahala. Patut depan hujung tanya pula bang pula dia jawab pula, boleh pula pahala. Tapi sekurang-kurang kalau ada banyak bang, jawablah sunatnya 1 kali. Kalau 1 kali pun tak jawab, makruh. Nah, makruh. Ha. Faslun, ini satu pasal menyatakan kaifiat iaitu cara mengerjakan sembahyang. Wallahu a'lam. Kita jawab soalan. Saya nak bertanya berkenaan mandi hadas so. Sekiranya kita mandi mandi wajib, hampir nak siap kita terkentut atau sentuh kemaluan dengan tapak tangan, apakah sah untuk kita terus solat? Baik. Dia mandi junub, tak dang nak mandi junub, tak dang habis lagi mandi junub. Maknanya terkentut. Haa, ni sektuk kan ni. Nah, mandi junuk dia rata dah habis ni. Sampai kat kaki sikit lagi nak basuh kan. Habis lah. Ketuk dulu. Batal tak wudu. Haa, ini ada 2 pendapat. Yang orang taklid belakang 2 pendapat ni. Pendapat yang pertama. Kita dah habis lagi, rakat lagi hadas sok. Kita setuh malam atau terkentut, tak batal wudu. Faham tak? Haa, tak batal wudu. Nah, teruskan, perhabikanlah masuk anggota yang tak habis lagi daripada hadafsor lagi. Hadafsor tadi. Bila kita dah habis, dah selesai mandi junub, rata dah, ketuk baru batal wudu. Nah, junub tak, tak jadi dah lah. Pendapat yang kedua, walaupun dah habis lagi mandi junub, kita baru basuh kat tubuh atas, ketuk, batal dah wudu. Walaupun kita sambung mandi, wadah cik masih ada. Ha? Dua-dua pendapat ni, tu berlaku. Kerana tidak ada hadis yang terang secara detail, maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Dah. Ha. Apa hukum orang buta perempuan yang menyanyi di hadapan khalayak ramai laki-laki? Dan perempuan dah biasanya kerja orang buta, kerja dia menyanyi. Nak buat kerja berat-berat tak mampu. Allah kurniakan suara yang sedap, dia pun cari rezeki dengan menyanyi. Tapi dia tutup aurat. Kita pun fikir juga daripada bayar duit ke orang sihat untuk buat persembahan masa kenduri, baik beri ke orang buta. Dapatlah juga tolong dia. Gana tu dia tanya. Haa, dia kata orang buta yang kerja nyanyi, orang perempuan dia jadi penyanyi. Nah, ha, dia kata sini moleklah. Pada we penyanyi-penyanyi yang ngaruk-ngaruk, we baik penyanyi yang perempuan, orang perempuan hak buta. Mana hukum? Sebab orang buta ni memang kerja dia nyanyi. Jawabnya siapa ajar orang buta kerja nyanyi? Yang ajar orang buta nyanyi ni adalah kerajaan, pemimpin, manusia. Nah, ha, yang tidak faham tentang Islam. Kalau dia faham tentang Islam, dia tak ajarlah muzik ke orang buta. Dia ajar benda lain. Nah, sebab apa orang buta di negara-negara lain tak nyanyi? Tapi dia buat kerja-kerja yang kerajaan asuh dia. Dia boleh kerja di kilang, orang buta. Faham? Ada alat yang dia boleh handle. Dia boleh jaga. Nah, umpama di Argentina, di Brazil, ada tempat Amerika Selatan, orang buta kerajaan buat, ajar dia kerja pada bahagian-bahagian tertentu di kilang-kilang. Mereka ada kerja. Kat kita ya, orang buta nyanyi pasal kerajaan ajar nyanyi. Faham lagi? Ha, tak kena situ. Dah tu hak tak nyanyi amal orang buta. Hak buat kerja. Nah, ha, buat maknanya alat-alat rotang apa semua, tapi tidak ada kesungguhan daripada pihak pemerintah untuk memasarkan barangan mereka dan menaikkan harga supaya mereka boleh pulangan yang lebih tinggi. Ha, ini masalah ni. Nah, jadi orang tengah ambil barang bakul dengan buta murah, jual mahal. Nah, jadi orang buta kan kerja gaji murah boleh. Nah, ya, hari 7 riyal. Nah, patut kerajaan yang tentukan harga, promosikan barang ni. Nah, memang senang lah buta. Tak payah kerjanya ni. Ha, ini tak kena di sini. Nah, ha, tak boleh itu. Nah, tak boleh. Ha. Patut kata Tuhan beri suara sedap untuk menyanyi. Dah. Tuhan bukan suruh beri suara sedap untuk menyanyi, untuk mengaji Quran. Kalau suara sedap ni Tuhan suruh menyanyi, nah, Nabi tak marah menyanyi. Nabi suruh sahabat menyanyi dah. Ha, tapi suara-suara sedap zaman Nabi ni suruh baca Quran. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, Nabi kata, "Mu ni Tuhan beri seruling Nabi Daud." Maknanya suara paling sedap. Bak Nabi Daud suara sedap. Nah? Ha. Nabi Daud suara sedap ni dia. Jadi zaman Nabi dulu pada zaman Nabi ada dah nyanyi galaknya. Ha, Nabi tak suka. Masa belum dilantik menjadi Nabi, masa cek remaja, Nabi masa tu ada orang main di Mekah. Nah, ada main di Mekah, Akademi Fantasia. Nabi nak pergi, basah budak-budak ni. Bila Nabi nak pergi, Allah pelera Nabi. Kan Nabi ni maksum, Allah pelera Nabi jadi tidur tengah jalan, ngatuk mata. Faham tak? Dah siapa kat orang main? Ada belaka buang musim, ada joget, ada belaka Mak Yung odak, lepas rokok, ada belaka. Faham? Tidur, Nabi kejut. Apa tidur sini? Aku nak pergi kat orang main. Nah, Nabi pun berjalan lagi. Berjalan-jalan-jalan, sampai pada satu pokok, berasa ngatuk pula. Tak siapa juga, tidur pula situ, habis orang main. Bangun kali kedua, Nabi pun kata, aku tak pergi dah sampai kemati. Faham tak? Allah nak jaga aku daripada orang-orang yang lalu. Nah, itu Islam. Nah, menaikkan sedikit hiburan. Ada apa? Nah, nyanyi nasyid. Ha, boleh orang buta nyanyi nasyid. Nah, soalan seterusnya. Apa hukum kahwin di luar negara? Contoh di Thailand, berwalikan hakim di sana. Berwali hakim di sana, baik. Kahwin di mana-mana pun, sah belaka. Dia ada syarat ngerukum, biar kita ra'i. Ra'i itu maknanya pera syarat rukum. Takkan dah dikahwin di Thailand. Dalam Thailand, kahwin dengan nikah kan? Dah dikahwin itu. Mana-mana boleh kahwin. Faham tak? Tapi, ra'i syarat dan rukum nikah. Ha, eh. Kalau kita nikah ni dalam masjid ni, bawa imam besar mari sendiri daripada terkandung pun. Nah, saksi mufti perak diri mari. Umpamanya. Nah, dengan zamri jadi saksi. Ha, tak umpamanya. Hebat-hebat dah panggil. Tapi rukum nikah tak cukup. Sah tak? Tak sah lah. Tapi kalau bukan kata Thailand, kahwin di Eskimo. Tapi cukup rukum, sah tak? Ha, tu nak faham dulu. Nah. Ha. Biasanya kalau anak dara duduk bukit petuk ni, nah, contoh. Nah, main dengan orang jantan, boyfriend dia panggil. Boyfriend. Nah, ha, tu. Jadi ayah dia tengok dah ni memang tak beri boyfriend ni. Pasal tengok pelekkan. Nah, rambut macam ekor tu pagila, sini kuning, sini hijau. Nah, ha, tepi ni kokok. Gapak sabar botok tu sini. Atas macam malu ayam. Ratat tekok kasar sikit pada mata kukunya. Faham tak? Nah, jadi ayah tak beri. Marah lama dah. Memang dia buat lari nikah kat lain. Nah, buat lari nikah di ni. Kabar di ni ayah tak beri nikah. Ayah tak mau jadi wali. Nikah di Thailand. Tak sah. Walaupun guna wali hakim. Faham eh? Tak sah. Yang sah ni memang ayah tak mau jadi wali. dan tak mau ayah itu bersurat kepada Nuh, negeri Thailand. Ayah dia jawab telefon, saya tak mampu nak pergi ke sana, saya sakit. Orang sana kata kalau begitu, wakilkan wali kepada pihak kami. Dini pun ambil wakil wali ikut dalam telefon, akad nikah. So, atau pihak di Thailand tanya dulu, betulkah awak ni ayah kepada si Fulana? Betul lah. Dia kata, awak tak mau jadi wali. Ayah, bila pula nak nikah? Awak lolok tu. Faham lagi? Tak sah. Banyakkah tak sah nikah? Dia yang sah ni, dia telefon dulu sini. Nah, anak awak nak nikah, boleh mari tak? Sasa kata, Thailand, duduk di England, sah. Belajar di England, universiti. Nah, nak kahwin sama-sama pelajar. Nah, mesti kena minta izin dulu. Bukan bahan nikah lalu, dah ayuh ada lagi. Ha, kena kabur. Ayah kata, tak lagi pasal jauh sangat. Ada surat atau ke London, maka pihak wali yakin di London tengok surat, tak boleh mari kerana jauh sangat, dini akad nikah. Wali yakin. Baru sah. Ni wali tak tahu ke benda. Faham tak? Mana boleh? Anak kita puan bela daripada cek pakai sah, lepas tu mari budak lelaki jarang awak lari nikah galak. Kita suka tau. Suka tau? Malu tak kita dengan masyarakat? Malu kan? Dah takkan Islam benar benda lagu ni? Tak? Islam kan agama yang molek. Takkan dia benar benda yang memalukan masyarakat berlaku dalam masyarakat? Tak boleh kan? Faham? Daguannya tu, kena nikah semula. Thailand je pun tak ada kira. Dia mesti ada izin wali. Faham? Sebab dia kena tanya dulu wali. Wali kata memang aku tak mau jadi wali. Itu barulah berpindah wali. Ni tak tahu ke ada. Nah, soalan seterusnya. Dan anak-anak balik dosa tersebut ditanggung olehnya sendiri. Dah kalau dia buat silap, mak ayah tak tegur, bapa mak ayah pulak. Bapa mak ayah juga kena tanggung. Kan dia dah balik dah. Kadang-kadang puas dah mak ayah tegur, tapi anak langgar juga hukum. Agama dah mak ayah tanggung juga ke dosa selagi anak dah berubah ke lepas dah tanggungjawab sebagai sebab nasihat dah. Dia kata anak dia kalau dah balik lagi tak apa, dia tanggung dosa dah ni balik dah, takkan mak tanggung juga dosa. Gini, faham masa takut lah. Kalau anak tu mengerjakan dosa dengan sebab kita biarkan mereka melakukan dosa, maka kita juga berkongsi dosa. Faham? Tapi kalau kita telah beri dia ajaran agama atau belajar agama tu, khabar dah benda haram, benda halal, benda wajib, benda tak boleh, buat juga, kita terlepas daripada dosa. Faham ni? Tapi hak kena ni ramai ibu bapa yang tak beri agama pada anak-anak. Maka anak-anak jadi sesat, ibu bapa juga tanggung. Sebab Nabi kata dah, yang banyakkan jadi gitu anak-anak, fa'abawahu yuhawidani, au yunasirani, au yumajisani. Kedua ibu bapa lah yang bertanggungjawab membiarkan anak jadi Yahudi, Nasara, Majusi. Nabi apa lama dah? Tapi kalau kita kabar dah, ajar dah, marah dah, buat juga, kita tak berdosa. Itulah Allah Ta'ala tidak zalim. Nah? Rasa bimbang? Syarat memang kita suruh dah. Suruh dah. Nah, kita suruh dah. Maknanya pakai tudung anak kita pergi sekolah. Suruh pakai tudung. Nah, suruh tutup aurat. Dia buat kaju kurung. Nah, dia kata nak pergi rumah kawan dia nak belajar. Nak belajar kelas tambahan. Kawan dia mari ambil kaki. Kita tak apa lah. Pakai tudung. Mana boleh tak pakai tudung? Pakai tudung. Pakai tudung lah anak kita. Apa anak dara cakap tapak. Siapa kat tengah jalan ni buang tudung. Nampak lagi? Kita suruh tak dia tak? Dia kata tak. Tengah jalan ni buang tudung. Dia boleh bang je. Rama dua ekor. Mana bagian-bagian jadi awet pula. Nah. Ni pergi jalan patah dah pula. Duduk kat patah kain. Nah. Kita duduk kat dikabut dah. Jadi kita ditipu. Itu dia tanggung dosa. Yang tanggung dosa ni anak orang ramai-ramai ni. Riak cok ni. Nah. Depan mak ayah malam-malam ada. Pala tak tutup. Nah. Ingat tu, kita sebagai ayah boleh sepak terajang anak kita. Jangan nakut sangat. Tengok anak puan pala tak tutup, tapa biar dua kali musim itu. Faham? Anak kita kan? Bukan anak orang. Anak orang tak lewat gitu. Nah. Pasal apa? Maruah kita. Kita jadi bapak pasir. Orang kata ayah tak kerti beli anak. Siapa-siapa yang anak ni tak tutup kepala luar rumah, depan khalayak ramai, pakar luar pui apa nampak punggung, nampak pusat, baju rengang sakut nampak tiak, ah orang pok dak pandai bela anak. Hakikat dia gitu. Nah. Hak tadi lebang mak ayah, suruh pakai tudung, pakai tudung. Dapat patah buang tudung. Patu mak ayah dak berdosa. Jadi saya bimbang syaratnya kita tunaikan tanggungjawab, suruh dia dan ajar dia. Tengok hak teruk-teruk dah, nampak duk main ngak jatang hak mak, kerahkan dah. Ha, gendong ngak jatang orang kata, gendong sangat lah ni, lep patah ni, duk pinggu apa koknya. Nah, tanya orang, ya sungguh, anakmu sungguh, aku tengok sendiri itu duk pinggu. Faham tak? Ha, hak gitu, win nikah. Ha, tak ada obat lah. Sebab kalau kita sekat tak tubik, dia memberontok. Akhirnya terjun tikar. Pasal seronok. Dia sedap, barang sedap, siapa tak mau, Tok Atin. Ha, kalau kau puan tinggung untuk hati sekali, esok rasa nak tinggung pula. Ha, bahasa gaduh. Ha, memang dah. Dah seronok. Nah, bandar memang seronok. Dah budak puan gitu kak. Dah kalau boleh keluar dengan jatah sekali. Hak jatah raba dia, tinggung tekak apa semua, kata I sayang you. Nah, gini-gini. Nah, hak puan kan ni bodoh. Laki bandar cakap. Nah, memang dia seronok. Dah esok tak tubik pula. No, ah. Barang sedap. Jadi kalau mak kurung, terjun tikar. Hak tu kurung, kalau warang-larang kita tu baik, kita tak balik sama. Hak gini, dia nak jatang. Win nikah. Tapi jangan win nikah hak lawang dia. Hak macam buru mayis tu. Ni, win set surai. Haa, set ada janggut ni. Haa, pasal mu nak nikah sangat, aku nak buru mu nikah. Biarlah mu tengok, saya nak belaki sangat, galak sangat. Tapi mu duduk molek, nak win nikah. Haa, nikah dengan piyuk, dengan boyfriend kita tu. Hei, dah. Mu pilih kat mana-mana atas surat. Hak baik-baik. Nah. Tu hati, nak? Haa, nak sama dia. Nah. Rumah nak ketik. Nah. Haa. Nikah, biarlah dia punggung pungi pun pakai raja dengan sakut pun pusat jelek. Nikah dengan buat-buat piyuk, buat-buat galak kita dengar ni. Supaya didik dia menjadi molek semula. Tuju tak? Nah? Haa, tuju. Nah, tujuh dah eh? Mana gitu? Tujuh lah tolong. Tu perjuangan kau. Dah siang dia. Biar jalan. Tak kena tahu benda. Nah. We nikah dengan kita bersama. Nombor dua tak apa. Nah. Dah ni perjuangan. Selamatkan umat. Nah. Bukan. Mengundi lah dia perjuangan. Kalau mak tiga jadi tak batal. Lah wudu. Tapi kalau bini ayah. Sebab tak subuh lagi, batal tak wudu. Dengan anak-anak ayah kita. Dah nak tahu kak, gana ayah bersama ke tak bersama lagi. Dah dia buat. Sebab mesti anak nak tahu juga, pakat sebagai ibu tiri atau bini ayah. Baik. Power kak budak ni. Dia otak dia kuning ke? Dia tanya gini. Baik, contohlah kita ayah kita kahwin dengan seorang perempuan. Nah, atau kita kahwin dengan seorang perempuan, dia ada anak. Nah, dia ada anak dah. Janda dah. Janda, ibu tunggal. Laki dia dulu mati ya, JKT. Faham? Kita kahwin dengan janda dia. Faham lagi? Lagi kita dak jimak mau, maka anak tu bukan anak tiri. Nampak dah? Bila kita jimak dah mak, tergelang tapi keledas sekali, anak tu orang panggil anak tiri. Ingat baik tu dah. Nah, jadi bila kita jimak dah mak anak dak batal semayang pasal anak tiri. Tapi kita dak jimak gimak. Anak kalau setuh batal semayang. Pasal kalau kita cerai mak boleh nikah dengan anak pula. Ni, nah. Tapi anak ni tanya nak tahu gua ni ayah jimak ke dak lagi. Ha. Siapa nak tanya benda ayah jimak ke dak lagi. Nah, dak tanya lah ayah gua ni dah. Tanya ke. Ha. Molek dah. Kamu soal aku, aku soal molek. Nah, kak tanya gitu. Ayah, mana? Baik. Dia kata malu nak tanya gitu. Malu nak tanya ni, mesej. Mesej apa ke tak? Macam-macam ada tuan-tuan. Berat-berat kot orang kutuk ni. Macam-macam habis biarlah. Nah, 100 orang, 100 jenis. Rumah saya tak ada pagar siang dia. Jadi malam-malam babi lalulah lembang barang-barang di kawasan rumah. Macam pasu bunga, tong sapo. Kawasan siang tengok api kubang. Memang gitu sokmo. Dah saya kena sokmo ke barang, kena samok ke barang-barang tu. Kalau saya pegang, kena samok lah. Tanah-tanah pun api dah disogok oleh babi. Dan boleh pegang, dah boleh pegang. Dan lalu duk, lalu duk kat tanah tu. Kadang-kadang kalau hujan air jadi takung kat tanah laluan tersebut. Harap dapat jilat panjang lebar. Boleh panjang lebar dah. Neh, ha, kita jelas dengan pendek sempit. Neh, ha. Jadi kalau tidak ada maknanya apa ni najis babi, maka tak payah bimbang apa-apa. Cuma babi tepuh saja boleh kita ihtimam, maknanya benda ni kering. Babi tu kering, langgar gobok kasut kita bong balik. Ha, ambil gobok kasut tak payah basuh, bubuh semula kasut. Melainkan nampak tegak dia duduk jilat. Robok kasut kita contoh duduk dua kan rak kasut nampak apa cerita oi duduk jilat ah ha, tepat di jilat saja kita basuh neh. Patu mari hujan pula basuh lagu mana lagi tidak ada bukti ataupun berat sebelah najis dia itu lekat kepada barang, maka tak perlu sama apa-apa neh. Ini adalah kemudahan bagi kita ha. Apa hukum polis yang menjalankan tugasnya menghukum gantung orang yang bersalah? Macam hukuman kat Malaysia sekarang, dosa dak polis itu boleh tak boleh bertanggungjawab ke gua ni? Ha. Dia kata dosa dak polis yang tangkap orang lepas tu gantung orang macam berlaku di negara kita. Jawabnya mana-mana polis yang gantung pesalah, nah, gantung tekok lah, bukan gantung lesen. Nah, hukumnya haram dan berdosa besar dan polis itu boleh ditangkap. Dan dia dibatakwa di mahkamah. Neh, tak boleh polis gantung orang. Neh, yang boleh gantung orang pihak penjara sahaja. Neh, ha, ditanya ni boleh gantung orang? Mana boleh polis gantung? Neh, ha, salah lah. Yang boleh pihak penjara. Itu pun daripada izin mahkamah. Walau bagaimanapun, menggantung orang ini adalah zalim di sisi syarak. Faham? Eh, kerana lama nak boleh ke mati. 5 minit, 7 minit berdelai tekok-tekok nah. Ha, hukumnya yang paling tidak sakit adalah diputuskan kepala dengan pedang yang tajam, paling tidak sakit. Sebab itulah bila lembu disembelih maka kurang sakitnya. Nah, ha. Kita ada penyakit kentut. Kita guna mu. Dia kata kita buat tu. Nah. Nah. Kita guna mu seorang je. Bukan tiap-tiap hari tapi kadang-kadang. Ha, kadang-kadang ada anginnya. Nah, kadang-kadang 2-3 kali ambil ismayang, kadang-kadang tengah semayang mari nak kentut. Kita tahanlah, kita guna mu. Tapi tak tahulah tu takut masa sujud angin tu be. Sebab kalau dia ambil wuduk dan semayang semula, tengah semayang hok ketuk pula. Ni bukan was-was, ini betul-betul kentut. Dan sekali kita beriktikad kalau ketuk jadi tak batal wuduk. Tapi saya iktikad masih penyakit ni datang, jelah apa hukum? Sah ke tak jemaah kat masjid ni? Ha, ni saya sah jemaah. Ha, baik. Dia kata kalau ketuk guna kira ketuk sama batal dak wuduk, jawabnya batal wuduk. Melainkan orang yang tidak ada masa hentinya. Kalau kita ketuk sama, ketuk setengah jam, lepas tu dia ada reda setengah jam, maka semayang masa reda tu. Faham lagi? Katakan maghrib 7:30, isa pukul 8:45. Biasa kalau garik kau dia ketuk, lepas tu lama nak ada 20 minit hilang. Ha, sekarang lepas 20 minit semayang baru sah. Faham eh? Ha. Yang kata di ma'ah ni ketuk sama. Seminit 600 kali kepuk lama dah dah ha. Maka waktu dimaaf pada syarak kena tidak ada masa reda tu. Kalau tunggu tak ada semayang tu. Faham? Ha, baik. Jadi kalau kita berasa macam keketuk, tak payah keluar daripada semayang. Nabi Kabodoh kadang-kadang gangguan syaitan dengan jalan ketuk. Ada orang dia mari berasa ketuk, syaitan pun cocok waktu. Cocok syaitan mari berasa macam angin. Bukan ketuk, pergerakan angin dalam usus antara usus besar sampai ke dubur digerak itu kita rasa macam ketuk. Doktor jangan keluar. Nabi kata sampailah kamu dengar bunyi degung dubi ah ha, baru batal. Neh ha, mainan dia saja. Neh dia nak melemahkan kita. Faham? Soalan seterusnya. Tolong jelaskan tentang edah Isteri yang mati laki. Bagi isteri yang terikat dengan kerja, boleh tak pergi kerja? Boleh tak pergi belajar mengajar agama? Apakah yang baiknya dilakukan oleh para isteri dalam iddah? Kerana di akhir zaman ini orang yang mempermudahkan iddah dengan macam-macam alasan. Baik. Allah kata perempuan-perempuan yang mati suami. Lagu mana? Ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyara. Hendaklah mereka itu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dan 4 bulan 10 hari ini tidak boleh keluar daripada rumah. Tetapi kalau dia terpaksa keluar daripada rumah kerana nak mencari rezeki, tak ada duit nak makan, maka hukumnya harus dia keluar daripada rumah. Hak jenis tak ada belanja, tak ada simpanan dalam bank, kena dijual sayur pasal. Laki mati, kalau tak dijual anak nak makan apa? Kawan-kawan tak boleh nak tolong dah. Nah, 4 bulan 10 hari tu dia boleh keluar jual pasal. Lepas jual, balik. Jangan tinggal main buat musim, kalau tak boleh, haram belaka. Nah, benda yang perlu saja boleh, seperti keluar mencari nafkah. Tapi dia ada dah wang simpanan, saja dia bagi galak kerja, hukumnya haram dia keluar. Orang yang makan gaji kaki tangan kerajaan atau swasta, dia boleh ambil cuti tanpa gaji atau cuti maknanya daripada pihak pejabat, dan dia ada wang untuk belanja 4 bulan 10 hari itu, maka haram dia menyambung kerja. Tapi kalau dia berhenti, dia tak pergi kerja, dia kena buang kerja, tak boleh cuti. Nah, eh? Tapi kalau kena buang kerja, kerja payah, anak ramai, boleh kerja. Kena faham situ baik-baik. Nah, jangan awak mudah-mudah. Soalan seterusnya, apakah hukum isteri bunuh diri sebab tertekan dengan suami? Suami, kalau suami ampunkan dosa isteri tersebut, kira macam mana? Dan kalau isteri tersebut sempat mengucap sebelum mati, dikira macam mana? Bunuh diri dengan minum racun. Sempat hidup beberapa jam lepas minum racun dan sempat mengucap. Baik. Tertekan dengan sikap suami backhand ke apa ke tak? Ataupun suami ni main dengan perempuan lain, main dengan lah, umpamanya. Bunuh diri bini. Jadi dosa ke tak? Jawabnya berdosa besar, kena laknat. Mayatnya mal'unun, kena laknat. Faham? Ha, memang dosa besar. Serahkan dia kepada Allah Ta'ala. Tapi itulah janji Allah. Dia azab dengan azab yang sangat pedih. Dia dalam api neraka nanti. Sehingga tidak sunat semayang mayat ramai-ramai. Walaupun dengan sebab siapa sekalipun, haram bunuh diri. Mereka bunuh diri itu menyelamatkan Islam. Boleh. Menyelamatkan akidah. Boleh. Macam masyidah, bunuh diri terjun dalam air yang mendidih. Faham tak? Itu boleh. Nah, macam mak dan ayah bagi Amar bin Yasir yang disuruh murtad, tak mau murtad, sanggup maknanya dibunuh untuk mati gitu saja. Macam para sahabat dalam satu peperangan, bila tengok orang panah Nabi, dia pupuh dada dia biar kena, tak mau kena dada Nabi, dibunuh diri juga. Itu kerana membela Islam. Nah, itu lain. Ini kerana tertekan hidup. Hukumnya tetap haram dan dosa besar. Kemudian suami dia ampunkan segala dosanya. Ya, terlepas bagian suami, bagian Allah Ta'ala belum kita tahu. Kalau Tuhan nak mengampun, Tuhan boleh mengampun. Kalau Tuhan nak azab, seksa dia di dalam api neraka. Faham? Eh? Jangan main bunuh-bunuh diri gini. Ramai saya tengok wali nikah zaman sekarang yang pasang. Ada gi tak solat, ada yang tak nasihat, anak suruh jaga arak. Dah kalau gitu ramailah ni orang nikah jadi tak sah. Dah anak ramai-ramai dah beranak tu jadi anak luar nikah. Jawabnya tak jadilah anak luar nikah kalau berwalikan wali fasik, tetapi jadi anak nikah wati syubhah. Faham tak? Anak dia hasil daripada nikah yang dipertikaikan oleh agama. Bukan anak luar nikah. Ha, anak luar nikah tak nikah langsung. Faham? Pakai mesej je. Guna? Beres bawah. Faham? Haa.